Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kita masuki sekarang acara pelepas lelah. Acara ini khusus kami kirimkan bagi Anda yang betul-betul lelah, termasuk Bapak Direktur yang baru saja pulang dari sawah. Juga kepada para petinju yang baru saja dikenal out. Tak lupa, kepada ibu-ibu yang telah menyelesaikan latihan angkat besi. Pasti asik mendengarkan acara ini sambil dipecetin gajah. Baiklah, kita mulai saja acara pelepas lelah ini. Pertama, kami kabulkan permintaan dari saudara Salim Tobat yang baru saja keluar dari penjara ditujukan untuk Bang Penyiar. Terima ucapan, Bang, sebagai selamatan saya keluar dari penjara, tolong dong putarkan sebuah lagu yang baik yang bisa buat bekal bagi saya menempuh kehidupan yang baru. Aduh, Salim Tobat, kenapa sih sampai masuk penjara? Makanya, sebagai warga masyarakat, jadilah orang yang baik, soleh, dan berguna bagi rakyat dan negara. Begitu. Seperti saya nih, walaupun gaji pas-pasan, tapi tidak pernah nodong ataupun garong. Makanya, saya bebas dari jaringan operasi celurit. Percayalah, kalau jadi buronan itu, dikutuk oleh Tuhan, bisa tumpas loh 7 turunan. Maaf para pendengar, menyinggung soal bandit-bandit, saya jadi emosi. Habis, bisa mengganggu stabilitas nasional. Kemudian saudara pendengar, permintaan selanjutnya datangnya dari Nyonya Londikat ini yang tidak mau menyebutkan alamatnya. Ditujukan buat Bang Penyiar yang baik dari ucapan, Bang, suami saya baru saja meninggal karena musibah. Pesawat terbangnya nyemplung ke sumur. Waduh, sekarang saya sedang sedih dan merana sekali, Bang. Tolong dong putarkan sebuah lagu yang baik yang bisa bangkitkan gairah hidup. Ya terus terang saja, sekarang hidup pun terasa tidak artinya. Kasihan, tidak terasa lagi pipi saya basah, Nyonya Lonika Tindi. Nyonya Lonika Tindi, permintaan Anda pasti saya penuhi. Karena keharusan bagi setiap warga Indonesia untuk menolong sesama bangsanya yang terkena musibah. Apalagi ibu, hanya minta tolong putarkan lagu. Kalau minta bantuan uang, terus terang saja, saya lagi tompes. Tapi, kalau soal kasih sayang, saya punya stok satu gudang. Jadi, ibu harus berpatokan pada pepatah lama, dunia tidak selebar daun kelor. Tidak ada artinya bagi ibu bersedih memikirkan masa lalu. Lebih baik, bagaimana kalau kita pikirkan hubungan kita selanjutnya? Tapi ya, sayang sekali alamat Anda tidak disebutkan. Baiklah, buat Salim Tobat dan Nyonya Lonlika Tindih yang sedang suram, saya akan putarkan sebuah lagu yang sangat berarti bagi Anda berdua. Semoga lembaran baru Anda berdua adalah lembaran yang cerah dan bahagia. Sebuah lagu saya putarkan dengan judul Telah Terbuka Pintu Hati, dibawakan oleh seorang pemuda yang baru saja membuka pintu jendela, tapi belum pernah masuk pintu penjara. Dialah Adi Pringadi. Lagu ini kami bikinkan buat Demas Karuntis di Radio Ganesha Bandung dan tak lupa untuk Radio Radio di Sumatera. Terima ucapan, tolong bukakan pintu kesuksesan untuk kita semua. Berteman sunyi malam itu, sendiri nikmati cahaya bintang. Keparangnya ku mohonkan doa, tunjukkanlah jalan penuh damai. Dalam misterinya yang dingin, ku terawang masa depan yang samar dan tak pasti. Bila aku kapai tangan saat nanti, bayang-bayang masa silam telah berlalu, kubur-kubur baru sesal. Kini telah terjawab semua, jalan mana yang mesti ku lewati. Tutup dan bukakan pintu hati. Kau bersemangat dalam jiwa. Pantanglah arah bertambah. Dobatlah dengan niatan. Saudara pendengar, walaupun dunia sekarang sedang dilanda resesi ekonomi, tapi kita berharap tidak berlaku bagi negara kita Indonesia yang subur makmur. Maka tetap kami antarkan ruang siaran niaga. Yang pertama, dijual sebuah pavilion bertingkat dengan pondasi nggak gantung, bertempat di depan kuburan narapidana, dengan luas tanah kurang dari 200 meter persegi, sertifikat tidak mungkin ada, tanah dapat nyabot, listrik nyantol. Terdiri dari 10 kamar bambu, 1 garasi lokomotif, jurusan Jakarta-Medan. Fasilitas yang tersedia dalam rumah pavilion tersebut di atas, antara lain, lapangan golf, 10 WC umum, dan sebuah penjara pribadi. Kondisi bangunan 90% hancur kena gusur. Dan harga bisa perang. Kepada siapa saja yang berminat akan bangunan ini, silakan berhubungan dengan Sekretariat Pemakaman setiap malam Jumat Kliwon. Yang kedua, seorang pengusaha muda lulusan Akademi Ketoprak yang bergerak di bidang pakaian setengah jadi, membutuhkan dengan segera seorang darah cantik lagi manis dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Berparas cantik tidak berpanu. 2. Berbadan ramping tidak berlemak. 3. Berkemauan keras bebas dari pegelinu. 4. Adalah syarat terakhir dan terpenting, sanggup berdiri tegak tidak goyang selama 8 jam non-stop sebagai model di etalase. Halo. Kula nuwun, Mas. Monggo, sinten iki? Kula, Mas. Tiang Jawi. Raden Mastro. Halang wayang kulit. Ini lho, Mas. Putri saya kepingin melamar. Asal dibayar mahal. Mustahil, mustahil. Mana ada yang sanggup berdiri 8 jam non-stop tanpa goyang. Apa enggak gatel, Mbah? Saya jamin putri saya sanggup berdiri tanpa goyang semalam suntuk. Ini mah udah enggak salah lagi. Pasti yang melamar wayang kulitnya, Mbah. Daripada mati kaku, mending belajar goyang dangdut. Nih, Mbah, bersama wayang Mbah sekeluarga, dengerin lagunya, Romi. Dibawakan oleh Atin Yuliatin yang selalu goyang. Lagu ini kami kirimkan buat Ohance di Radio Dahlia Bandung dengan ucapan, kalau goyang, jangan sendirian saja. Duet dong dengan saya. Romi, oh Romi, kau kasihku. Romi, oh Romi, kau sayangku. Hanya padamu, Romi, dan berseni. Cintaku yang pertama, hanya berakhir pula, kembali pula. Romi, oh Romi, kau kasihku. Romi, oh Romi, kau sayangku. Lagu ini juga kami bingkiskan untuk radio-radio di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan Kepulauan Maluku. Dengan ucapan, marilah kita bina kesatuan dan persatuan demi jayanya negara kita Indonesia. Tiada ibarat cintaku padamu, tiada umpama sayangku padamu. Walaupun sejuta tumbang yang menggoda, ujung rambutku darahku tergoda. Kau segalanya, Romi, Romi, Romi, Romi, oh Romi, kau kasihku. Saudara, daerah Membangun kali ini kita tampilkan sebuah desa di daerah Kabupaten Cirebon yang dikenal dengan nama desa Tegal Gubuk. Karena penduduk setempat giat dalam pembangunan, hingga dalam waktu yang singkat semua gubuk telah berubah menjadi rumah-rumah tembok, bahkan banyak yang bertingkat. Maka diharapkan dalam waktu dekat ini desa tersebut akan meningkatkan namanya dari desa Tegal Gubuk menjadi desa Tegaloteng. Dan suatu prestasi yang mengejutkan di kalangan industriawan Eropa, dikarenakan penduduk setempat rata-rata memiliki TV berwarna hasil karyanya sendiri dari bahan jerami. Maka berikut ini kami perdengarkan hasil wawancara seorang ahli teknologi Jerman Barat dengan petani setempat. Well, Bapak petani yang terhormat, saya sudah satu minggu tidak bisa tidur. Saya memikirkan membuat TV berwarna hanya dengan bahan jerami. Maka saya mau meninggalkan istri saya yang cantik, Brigida Bando, untuk mengejar jerami. And I pikir, kalau bahannya jerami, I akan cepat menjadi milioner di dunia. Aneh. Orang Indonesia sendiri, tidak ada yang menengok ke sini. Waktu orang dari jauh, kau datang juga. Saya cuma terharu. Ayo sih, mangga melibat namun. Oh, apalagi mangga jadi tawon. Sungguh luar biasa otaknya. Tapi yang penting, saya akan tanyakan dulu soal membuat TV berwarna dulu. And soal mangga jadi tawon nanti belakangan saja. You know? And sebab I lebih suka keju campur tahu. Ayam uping, baik-baik. Okay. Anak-anak di sini tidak ada yang rahasia untuk ilmu yang sepele itu. Sebentar. Kalau Bapak sedang bicara, kenapa ngahyung begitu? Saya mendengarkannya jadi sesak napas. Jangankan Tuan, saya sendiri juga kesel. Tuan, saya bicara begini sudah biasa. Variasi. Good. Jadi bukan hanya lagu saja yang memakai improvisasi, ya? Indah, ngomong baik. Oke, pertama, ribuan sound jerami dikeringkan dengan cempor. Setelah dikumpulkan, dirapihkan, terus dikirim ke pabrik kertas. Maka, terjadilah transaksi jual beli. Nah, Masjid Tuan Elu, kalau menjual barang, tentu akan mendapatkan uang. Sampai tahap ini, Tuan tentu tahu proses selanjutnya. Kan gampang, tinggal bawa uang ke toko CP. Pilihlah CP yang disenangi. Mengkoyon. Kenapa I jadi blow on ya? Wih, apa nyari konomain lah. Kender gak ada di sini. Enakan menurut nang lagu Tanling. Lagu niki dikintanakan kangge bapak-bapak pimpinan lan kru radio-radio teng Cirebon, khususnya Radio Maritim, Radio CBB, Radio Wahana, Radio Sinangkasi, Radio Leo Arjenangun, lan Radio Cina Larat. Sinarang ucapan, pripun ki lagu Tarlinge, sampun wonten kang di disbah kendereng. Kini tahu dari Cirebon, ayo kita tunggu budaya, tapi berarti terang dengar potnya tiku sederhana. Ini dandan pakai wampa dan tabinda. Bri. Ih, mana orang Jerman itu? Beta ingin kenal. Apa itu bisa di Roger? Di sini juga banyak pohon pisang abon. Bisa dibikin antena TV. Apa bisa di kopi begitu? Korek. Korek api. Roko. Kacang asin permen karet. Yang haus. Ih, penyiar. Beta minta maaf. Beta cuma numpang liwat. Waktu telah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Saat disampaikan berita luar negeri. Berita ini didengar syukur, tidak didengar. Ya, minta ampun. Berita selengkapnya. Petugas keamanan pelabuhan udara Cantuang Mangkok telah berhasil membekuk seorang penyelundup kaliber gajah yang dalam tasnya telah diketemukan 38 kg semut. Semut? Pasti buat ngerubutin gajah. Pantas dilarang pemerintah Bangkok. Saudara pendengar, pesatnya kemajuan teknologi di dunia dewasa ini sudah tidak diragukan lagi. Dengan adanya Apollo mendarat di bulan, murid-murid SD pada pakai kalkulator. Begitu pula di bidang kedokteran, operasi plastik dan pemindahan jantung telah berhasil dengan baik. Maka baru-baru ini dokter Brongsong dari Perancis telah melakukan percobaan dan berhasil dengan gemilang, yaitu memindahkan kepala orang yang baru meninggal, dipasang menggantikan kepala yang hancur akibat tabrakan. Penderita tabrakan kembali menjadi utuh, tapi ganti kepala dan muka. Berita ini diturunkan tentunya akan mengembirakan bagi mereka yang mukanya kurang enak dipandang. Mulai sekarang, saya akan ngumpulin duit. Barangkali saja, badan saya yang tinggi besar ini, kepalanya bisa ditukar dengan Roger Moore. Pasti saya dikebutin cewek. Saudara pendengar, sebuah penjara di Spanyol merencanakan akan merubah jenis-jenis hukuman, khususnya buat para koruptor kelas kakap, dari hukuman kursi listrik menjadi kursi goyang. Selanjutnya, kami rangkaikan dengan dua berita olahraga. Pembalap kenamaan dunia mobil Formula, Niki Lauda dari Austria, secara tidak terduga ditemukan sedang nyupir bajai di Blok M. Seorang atlet penyelam dari negeri Belanda baru-baru ini telah membuat satu prestasi yang luar biasa, hingga mengemparkan dunia yang bernama Body Barre. Di mana pada pekan olahraga internasional tersebut, atlet penyelam itu dengan mulusnya, ia menyelam hingga pada pekan olahraga itu ditutup, bahkan sampai berita ini diturunkan, atlet tersebut belum muncul kembali. Sudah dengar? Kami masih menantikan berita hangat dari India. Baiklah, sambil menunggu datangnya ular kobra, kita dengarkan bersama sebuah lagu dari album Jaipong Nyolonong Ka India yang dibawakan oleh Rai Ajis dan Nining Sakila. Lagu ini kami kirimkan untuk Radio BBC London dan Radio ABC Australia sering ucapan selamat belajar Jaipongan. Nining kulaun tita di cicing bae dekar sanyari yos lir nu benu pisan bunga nungi di antos te ayah sumping tu pindah kagungan dei papa jangan. Ula gampir nyangki akan gaduh dei. Hapunten wengi teh bet aya wagelan. Rumah neng kumpa. Halo? Halo, engkau penyial? Siapa nih? Kok lidahnya merengkel begitu? Wengci santo, lali selat panjang. Buset, jauh banget. Interlokal nih. Weh, betul interlokal. Tapi sekarang kan zamannya setelip palapa. Nyau di mata lekat di hati. Bener juga, Encek nih. Wah, nggak disangka. Encek ini romantis. Ngomong-ngomong, Encek interlokal ini ada keperluan apa? Weh punya maksud. Tolong putarkan mandolin. Mandolin? Gak ada mandolin di sini mah. Ada juga penjalin, Cek. Iya, lagu-lagu mandolin. Kamu kupingnya tuli. Oh, lagu Mandarin. Habis ngomongnya merengkel begitu sih. Lagu Mandarin di sini belum punya, Cek. Sebaiknya Encek beli saja kasetnya. Kirimkan ke studio, nanti saya setelkan, Cek. Kalau Uwe disuruh beli telus dikirimkan ke studio, berapa banyak ongkosnya? Percuma, Uwe nyanyi sendiri saja di rumah. Ngawur. Kalau bisa nyanyi sendiri mah, kok kenapa minta lagu? Dasar pelit. Mendingan juga Tuan Rai adukan. Pulang dari Bombay, ngasih oleh-oleh kaset lagi. Nih, kita teruskan lagunya. Wangi hujan ageng pisan. Biraku apan usung halodo. Nyahan ke percantan. Beralasan wangi tos di mana. Sarang istri kependak nuju duaan. Ya, etak makun adik dongkon kawengian. Sing percantan ulah gampil di buruan. Alah, pinter. Apalagi Cek, kan saya sudah bilang lagu Mandarin tidak ada. Disuruh beli malah maunya nyanyi sendiri. Gimana sih? Hei, Kenyar. Tahu tidak kamu ini bicara dengan siapa, eh? Bukan Encik Santo dari Selat Panjang yang minta lagu Mandarin itu. Kok suaranya tidak cadel lagi? Dengan siapa sih? Saya dari kepolisian. Sudah jam berapa sekarang? Kok masih siaran saja? Ayo cepat tutup tuh. Apa kamu tidak ikut si Kamling? Maaf Pak, saya lupa. Habis keenakan sih. Baik Pak, saya langsung tutup saja Pak. Sirte, tunggu gue dong. Numpang gonceng pulang. Kan mau terus si Kamling. Jangan lupa bawa sarung, habis dingin. Asoy, pulang siaran pengennya duaan. Iya Bek, ikut tunggu di pol. Sampai disinilah perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian dan sampai jumpa lagi. Saya ini orang penyiar. Yoli yoli yoli yoli. Inilah kerjanya menghibur pendengar karena dengan intiku jadi tenang. Bila ayam bertangkap, juga siap di studio. Kita bagaikan burung beo. Walau hari makin larut malam, pemancar sudah bernabungkan. Inilah kerjanya, jadi hitung per jam, tapi semangatku tak pernah padam. Kali di udara, tetap di udara. Inilah kerjanya, jadi hitung per jam, tapi semangatku tak pernah padam. Halo, irama dangdut dong.